بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang dihafal hadis Anas ya pendek ya hadis Anas yang dari MTF. MTF menghafal. Allah, semangat, semangat. MTF harus menghafal ya. بسم اللغة بسم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب المحصب باب المحصب يعني singgah di sebuah tempat namanya محصب Al-Muhassab juga disebut dengan Al-Mu'arras. Juga dikenal dengan Al-Abtah atau Al-Batha. Al-Abtah atau Al-Batha. Al-Muhassab atau Al-Abtah ialah lembah yang luas. Ya, lembah luas yang datar. Posisinya antara Mekah dan Mina. Posisinya antara Mekah dan Mina. Pembahasan kali ini Babul Muhassab ialah apakah singgah di Muhassab setelah selesai haji sebelum berangkat ke kota Madinah termasuk manasik ataukah bukan? Termasuk sunnah ataukah bukan? Baik, para fuqaha, para ulama sepakat. Annahu laysa minal manasik. Para ulama sepakat, bukan termasuk amal manasik haji. Bukan termasuk amal manasik haji. Apakah amal yang disunnahkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu mustahab. Dianjurkan setelah selesai manasik haji dari Mina sebelum ke Mekah untuk singgah di Muhashab. Ya, untuk singgah di Muhashab. Karena ta'asiyan bin Nabi SAW meneladani Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Rasul singgah di Muhashab juga diterapkan oleh khalifah setelahnya. Abu Bakar Siddiq singgah di Muhashab. Umar ibn al-Khattab juga singgah di Muhashab. Demikian disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yanziluna al-Abtah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar singgah di Al-Abtah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk yang berpendapat sunnah. At-tahsibu sunnah. Amalan tahsib yakni singgah di Muhashab di Abtah li sunnah. Qala Nafi', berkata Nafi', وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم singgah di Muhashab dan juga para khalifah setelah beliau. Nah, sehingga dikatakan sunnah. Tapi bukan termasuk manasik. Bagi yang singgah di Muhashab atau di Abtah, dianjurkan untuk salat zuhur, asar, maghrib dan isya di sana, di Muhashab. Kemudian bermalam sebagian malam di sana. Yabitu fihi ba'dha al-lail. Dan bermalam di sana di sebagian malam. Tidak sampai semua malam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Yang telah kita sebutkan pada bab sebelumnya itu. Itu bagi yang mengatakan sunnah singgah di Muhashab dan memungkinkan singgah di Muhashab, maka disunnahkan di sana salat zuhur, asar, maghrib, isya, tidur sejenak sebagian malam di sana baru berangkat. Baik, kita baca riwayat yang bukan dalam buku ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl ibn Amr ibn Hammad. Dikenal dengan Al-Fadl ibn Dukain. قال حدثنا سفيان وثوري Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. An Hisham an Abihi, Hisham bin Urwah ibn Zubair. An Abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, innama kana manzilun yanziluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna asmaha li khuruji, yakni al-abdah bil-abdah. Sesungguhnya abdah itu manzil, tempat persinggahan, yanziluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sana. Liyakuna asmaha li khuruji, supaya lebih memudahkan untuk keluar dari Mina. Yani singgah di Abdah. Naam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz nuzulul abtah laisa bisunnatin. Dalam Sahih Muslim dengan lafaz nuzulul abtah laisa bisunnatin. Singgah di abtah, nama lain dari muhassab, bukan termasuk sunnah. Innama nazalahu liyakuna asmaha li khurujih. Beliau singgah di sana untuk mempermudah keluarnya beliau. Di sini Aisyah radhiyallahu anha meyakini itu bukan sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah. Ali ibn Abdil Madini, dikenal dengan Ali ibn Madini rahimahullah. Qala haddathana Sufyan, kali ini ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah al-Hilali. Qala Amr, huwa Amr ibn Dinar. Kalau anda perhatikan Sufyan an Amr, maka Sufyan huwa ibn Uyainah, wa Amr huwa Amr ibn Dinar. An Ata, huwa Ata ibn Abi Rabah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, laisa tahsibu bi syai, at-tahsib bukanlah sesuatu, at-tahsib ay an-nuzul bil muhassab, amalan singgah di muhassab laisa bi syai, bukan sesuatu. Ay laisa min amri al-manasik, yakni bukan termasuk amal manasik. Demikian dijelaskan oleh Ibn Munzir. Ay laisa min amri al-manasik, kata Ibn Munzir, maknanya bukan termasuk amal manasik haji. Innama huwa manzilun nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muhassab itu hanyalah manzil, tempat persinggahan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyinggahinya. Dua riwayat ini, atau perhatikan dengan baik, jelas Aisyah, Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka semua, menafikan termasuk manasik. Sementara yang kita bawakan di awal tadi dari Ibnu Umar mengisbatkan sunnatut tahsib, mengisbatkan sunnahnya tahsib singgah di Muhassab atau Abu Tah. Pada qatil jama', cara menjamakkan antara dua riwayat di atas adalah disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Saya bacakan. Qala Al-Hafidh rahimahullah fil Fath. Fal hasil anna man nafa annahu sunnah. Fal hasil anna man nafa annahu sunnatun كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته كابن عمر وَمَنْ أَثْبَتَهُ كَبْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأْسِي أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأْسِي بِأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك لا الإلزام بذلك Walhasil, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pihak yang menafikan itu sunnah seperti Aisyah dan Ibnu Abbas, maksudnya ialah bukan termasuk amal manasik haji. Sehingga meninggalkannya tidak ada kewajiban apapun. Sementara pihak yang mengisbatkannya, pihak yang menetapkannya, seperti Ibnu Umar, maksudnya ialah itu masuk, termasuk keumuman meneladani perbuatan Rasulullah SAW. Bukan mengilzam, bukan mengharuskan seseorang untuk mengamalkannya. Difaham ya? Khulasanya ikhwan fillah azzakumullah yang saya sebutkan di atas, at-tahsib itu istilah mereka tahsib ay an-nuzul bil muhassab, singgah di sebuah tempat namanya muhassab atau Abu Tah, bukan termasuk manasik. Tidak termasuk manasik haji. Namun karena Rasulullah SAW menyinggahinya, maka ketika ada orang yang singgah di sana, dalam rangka meneladani perbuatannya Rasulullah SAW, maka dapat pahala sunnahnya. Yang meninggalkannya tidak mengapa. Yang tidak menyinggahinya tidak mengapa. Tidak terkena apapun. Barakallahu fikum. Ada wabah. Diterangkan setelah itu yang memungkinkan singgah di muhassab tadi apa yang disunahkan? Salat zuhur, asar, maghrib, isya di sana. Yang kedua, disunahkan istirahat tidur sebentar di sana baru berangkat. Ini secara fikih dalam bukunya para ulama. Adapun penerapan di zaman sekarang, ini enggak memungkinkan. At-tahsib di zaman sekarang ini enggak memungkinkan. Yang pertama, lokasinya sudah berubah. Sudah enggak kayak zaman dahulu. Zaman dahulu masih padang luas. Sekarang sudah banyak bangunan, jalan raya dan segala macam. Dan memang tidak ada lokasi khusus dibangun hotel-hotel namanya muhasab. Tidak ada. Paham ya? Dan tidak mungkin kumpul di sana setelah manasik haji akan membuat kemacetan padat. Di zaman sekarang tidak ada yang singgah di muhasab. Langsung begitu selesai amaliyah haji di kota Mina terakhir nafar tsani 13 Zulhijjah siang hari, langsung balik. Semuanya langsung pulang menuju ke hotelnya masing-masing. Dipahami ya, dari hotel yang mau langsung ke tanah air atau ke Madinah, langsung haji wada, langsung berangkat. Yang masih di Mekah, maka mereka di hotelnya masing-masing. Tidak ada yang singgah di muhashab. Dan saya pribadi sampai detik ini belum pernah mendengar selama di sana nama muhashab. Belum ada yang ngasih tahu saya, Pak, ini Pak namanya muhashab. Tidak ada. Karena enggak ada, sudah beda situasi, beda zaman, sudah enggak kayak zaman dahulu. Sekarang sudah penuh dengan jalan raya sudah. Mungkin kalau diteliti gitu ya, ketemunya mungkin ketemu jalan raya atau mungkin bangunan atau apa gitu yang gak mungkin disinggahi banyak orang. Walhamdulillah bukan termasuk manasik dengan kesepakatan para ulama, sehingga ketika tidak melaksanakannya pun tidak ada masalah. Walhamdulillah ala rahmatih, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Dua hadis. Mudah hafal dua-duanya? Zen. Karena pendek. Kalau kepingin menghafal atau menghafal hadis Ibn Abbas. Laisa tahsibu bisyai' innama huwa manzilun nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Hadha wadih. Adab yang berikutnya. Adab yang keberapa? 9. Al-adab utasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Al-adab utasi. As-salafu يلتمسون الأعذار ويقبلون الاعتذار السلف يلتمسون الأعذار ويقبلون الاعتذار هذا في حق المسلم المشهور بالخير والسنة هذا في حق المسلم المشهور بالخير والسنة ولا يعرف له شر ولا يعرف له شر. Adab yang kesembilan adalah as-salaf mencari uzur. Yaltamisun al-azhar. Salafun as-salih itu mencari uzur untuk sahabatnya, temannya yang salah. Wa yaqbalun al-i'tizar, dan menerima uzur temannya atau sahabatnya ketika berbuat kesalahan. Ini untuk seorang muslim yang masyhur dengan kebaikannya dan sunnahnya. Ini hanya untuk muslim yang masyhur dengan kebaikan dan sunnahnya. Baik, adab ini barakallahu fikum, penerapannya adalah kita memiliki sahabat, kita punya teman, kita punya ikhwah. Teman kita ini muslim, masyhur bil khair, dikenal kebaikannya, dikenal dengan sunnahnya, akhlaknya, belajarnya, tidak dikenal kejahatannya. Manusia salah, tapi tidak masyhur dengan kejahatan, dengan kejelekan. Dia melakukan sebuah kesalahan. Ada perkara kesalahan yang dilakukan sama dia, perkara keaiban yang ada pada dirinya. Salafun shalih mencarikan uzur untuk dia. Barangkali dia lupa, mungkin dia lagi marah, barangkali dia sedang kalut, mungkin dia lagi sedang galau, atau lagi punya banyak pikiran, atau lagi pusing mikir pelajaran, barangkali. Dikasih uzur. Ketika teman kamu tadi itu merasa bersalah, ngaku dia salah, datang kepada kamu, afwan ya akhi, saya begini, saya enggak sengaja. Afwan ya akhi, saya tadi demikian kondisi saya. Afwan ya akhi. Dia i'tizar begitu. Dia i'tizar, meminta uzur kamu, meminta maaf kepada kamu. Salafun shalih memberikan uzur, menerima uzur mereka. Difaham ya? Dikarenakan ini muslim, saudara kita, masyhur dengan ilmu, masyhur dengan kebaikan, dengan sunnah, tidak dikenal keburukannya dia selama ini. Layak diberi uzur, layak diterima uzurnya. Dan itu adalah adabnya salafun shalih. Qala Abdullah ibn Zaid al-Jarmi Abu Qilabah قال عبد الله ابن زيد الجرمي أبو قلابة رحمه الله إذا بلغك من أخيك شيء تكرهه إذا بلغك من أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك فالتمس له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك fi nafsika titik dua la'alla li akhi udhran la a'lamuhu la'alla li akhi udhran la a'lamuhu la'alla li akhi udhran la a'lamuhu, yang artinya katanya Abu Qilabah Abdullah bin Zaljarmi rahimahullah, apabila sampai kepada kamu dari saudara kamu sesuatu yang kamu tidak suka, ya, apabila sampai kepada kamu dari saudara kamu sesuatu yang kamu tidak suka, maka cari uzur untuk dia semampu kamu. Kalau kamu tidak mendapati uzur untuk dia, katakan dalam jiwamu, katakan dalam diri kamu sendiri, barangkali saudaraku punya uzur yang saya enggak tahu. Barangkali saudaraku punya uzur yang saya tidak tahu. Hakadha salaf. Prinsip ini, adab inilah yang membuat ukhuwah di antara mereka terjaga. Prinsip seperti inilah yang membuat para provokator, para namam, tidak laku, tidak punya pasaran. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan mereka memaafkan saudaranya. Tahu selama ini orang baik, ini orang khair, ini orang masyhur dengan kesolehannya, akhlaknya, taklimnya, sunnahnya, rajul salafi. Kok tiba-tiba dia begitu ya? Itu kan di luar kebiasaan dia. Dikasih uzur. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Kok enggak ada uzur ya? Barangkali dia punya uzur yang saya tidak tahu. Hakata. Sekali lagi, ini untuk muslim yang masyhur bil khair wa sunnah, tidak masyhur dengan kejelekan dan kejahatannya. Maka ditambahkan sekarang. Fa'idatun. Amma man ishtahara bisharri. والفسق والانحراف أما من اشتهر بالشر والفسق والانحراف فتذكر مساويه ويحذر منها فتذكر مساويه ويحذر منها ويحذر منها Adapun seseorang yang masyhur dengan kejahatannya, orang yang zalim, orang yang kejam, jahat, masyhur dengan kefasikannya, ahli maksiat, orang-orang fasik, pelaku dosa besar, orang-orang yang fajir, atau masyhur dengan penyimpangannya, ahli bid'ah, ahli dalalah, ahlul fitnah, ahlul kufur bahkan. Maka fatuzkar masawihi, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Wa yuhadharu minha, dan umat manusia ditahdir daripadanya. Hati-hati ini orang jelek. Hati-hati penyimpangan dia. Hati-hati kezaliman dia. Hati-hati kefasikan dia. Hakata. Ditinggalkan, dijauhi. Ketika dia jatuh dalam sebuah kesalahan, enggak ada uzur, itu poin berikutnya dari penyimpangan dia. Tambahkan pada daftar penyimpangan dia. Dipahami ya? Orang dikenal jahat, zalim, kejam, lalim. Sampai berita kepada kamu perkara yang enggak kamu sukai tentang dia gitu. Fulan mencaci maki, menjelekkan teman antum, antum dan teman-teman antum dari Ahlus Sunnah. Jawabnya biasa. Ya memang mereka orang jahat, orang jelek gitu. Ya sudah digabungkan dengan kezaliman mereka. Memang orang yang zalim, orang yang fasik, yang jelek, yang jahat. Ya orang jahat ya begitu itu, mencela orang baik. Mereka kasih uzur, oh barangkali dia lagi galau. Enggak galau, orang jelek ya. Enggak dikasih uzur. Langsung disebutkan kejelekannya, ditakdir padanya. Memang dia orang jelek. Ya, jangan digubris. Gitu ya. Atau orang yang fasik. Atau memang dia orang yang menyimpang, yang sesat. Si fulan ternyata dia mengerjakan tindakan demikian-demikian. Gitu. Amal-amal yang menyelisih sunnah. Gitu. Kesalahan. Memang dia orang yang sesat, memang orang yang menyimpang. Memang dia ahlul bid'ah, ahlul hawa, ahlul fitnah. Ya, dimasukkan dalam poin berikutnya. Hati-hati dari dia, tambah parah dia keadaannya. Apalagi dia orang yang kafir, ahlul kufur, syirik. Sampai kepada kamu berita tentang perkara yang enggak kamu sukai pada dirinya. Sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah penyimpangan. Ya memang orang-orang kafir. Semakin menambah keyakinan kamu akan penyimpangan dan kekufuran mereka. Tinggalkan mereka, jauhi mereka. Peringatkan umat dari bahaya-bahaya mereka. Disinilah letak mauqifus salaf. Sikap salafun salih terhadap ashabul kabair, wa ashabul bid'ah wal kufur, wal dhalalat. Itu dimasukkan dalam buku-buku manhaj. Sayyid mauqifus salaf minhum. Ini tempatnya. Ini tempatnya pada orang-orang yang dikenal kejelekan dan kejahatannya. Maka dibedakan antara menyikapi kesalahan seseorang yang masyhur bisunnah dan menyikapi seseorang yang masyhur bidhalal wal fitnah wal fisq ila akhirih. Barakallahu fikum. Kalau ahlus sunnah yang masyhur dengan sunnah, maka pertama kali kita harus cari uzur untuk dia. Kalau dia tetap minta uzur, minta maaf, kita maafkan dia. Yang penting dia dikasih tahu, dinasihati, baik. Barakallahu fikum. Baru setelah dikasih uzur, dia dikasih tahu, dinasihati, akan kesalahan dia, kok ternyata dia menentang, ternyata dia membangkang, ternyata dia membela kesalahannya, kan berproses. Berarti ini gak punya uzur. Memang dia orang yang mulai jelek ini. Proses munasoha, nasihati dia, tegur dia, sembunyi-sembunyi. Hakala. Kok tambah parah? Tegurannya semakin kencang kan gitu. Semakin tegas. Hakala. Sampai pada akhirnya ketika dia mu'anid, mutakabbir, sombong, menentang, membangkang, semakin kelihatan parah keadaan dia. Berarti dia taghayyar. Dia telah berubah. Dulunya soleh menjadi toleh. Kan gitu. Akan nampak. Tindakan-tindakan dia semakin nampak. Semakin jauh dari kebaikan. Semakin nampak kejelekan-kejelekan dia. Lebih tegas lagi. Munasohanya. Munakosahnya. Diskusi mungkin. Dialog mungkin. Hakata. Dengan orang yang berkompeten. Para ulama. Para duat. Semakin parah, semakin parah, semakin membela kebatilan, semakin menyerang salafiyah, salafiyin, al-sunnah. Bisa jadi, di ujungnya nanti, inharaf, dia menyimpang. Kana salafiyan fasara munharifah. Mungkin, dengan proses. Dulunya salafi, sekarang menyimpang. Proses. Tapi awal mulanya dikasih uzur. Itu orang yang ma'ruf dengan sunnahnya. Tapi kalau yang kedua yang sudah masyhur dengan penyimpangan bid'ahnya. Salah dia. Sudah. Tambahkan pada poin kesalahannya. Min awal. Dari awal kamu tinggalkan dia. Kamu jauhi dia. Kamu tahdir umat dari bahayanya. Dipaham ya? Disebutkan kejelekannya. Ditahdir. Barakallahu fikum. Sehingga ada penempatannya masing-masing. Barakallahu fikum. Jangan salah penempatan. Jangan sampai kamu menggunakan asar Abu Kilabah yang saya bawakan di atas untuk mensikapi ahlu bolalah. Hadza tamyi. Itu namanya kelembian manhaj. Jelas para ulama menyatakan ada mubtadi, ada bal munharif, ada hizbi. Ditolak. Oh jangan begitu ya akhi. Barangkali dia memiliki uzur yang kita tidak tahu. Ya akhi hadza tamyi. tindakan kamu, ucapan kamu tadi diterapkan kepada ahlul bid'ah, ada temyi, lembek kamu punya manhaj, anta bubayyi. Ini bukan manhaj salafi. Penerapannya bukan kepada ahlul bolalah yang seperti ini. Diterapkan kapan? Diterapkan pada orang yang masyhur bis sunnah, bil khair, muslimin yang masyhur dengan kebaikannya, yang tidak dikenal kejahatannya. Kamu kasih udzur. Kok terbalik? Kepada ahlul bid'ah, ya akhi mungkin dia punya alasan barangkali. Tapi ketika harus sunnah yang salah, disikat sama dia. Oh mereka tuh begini, mutasyadid, gulat, segala macamnya. Kepada ahlul sunnah, sangar. Kepada ahlul bid'ah, enggak beres. Itu namanya tamyi'. Itu merupakan tamyi'. Barakallahu'alaikum. Wallahul musta'an. Ini di era sekarang ini yang mensunnahkan sunnah tamyi'. Itu ikhwanul muslimin. Yang kedua sururiin. Sururi yang moderat. Barakallahu'alaikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dibedakan antara dua penyikapan dan dua adab. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala bisawab wal mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله Baik, barakallahu fikum. Afan Ustaz, sekedar mengingatkan, kemarin antum menjanjikan ingin menyebutkan kalam Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah tentang hadis seseorang yang meminta izin zina kepada Rasulullah SAW. Berarti adab yang keberapa itu? 9, 8. Adab yang ketujuh. Pada adab yang ketujuh, ketika salafuna saleh rifq dalam amar ma'ruf nahi munkar dan ta'limul jahil. Itu ya. Antum cek bukunya antum. Disebutkan hadisnya Abu Umamah Al-Bahili. Qala al-allamatul wadi'i wa rahimahullah. Itu adab yang ketujuh ya. Qala al-allama al-wadi'i wa rahimahullah fi sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain, hadith nomor 500. Fi sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain, hadith yang ke-500, juz 1, halaman 423, cetakan terbaru Darul Athar. Beliau mengatakan, hadza hadithun sahih. Hadza hadithun sahih. Beliau mengatakan, Waya lahu min maw'idhatin wa tawjihin lidu'ati Allah. Waya lahu min maw'idhatin wa tawjihin lidu'ati Allah. Artinya alangkah indahnya, alangkah bagusnya ini sebagai mau'idhah, sebagai arahan bagi para du'at ilallah. Nah, mencontoh Nabi Muhammad dalam kaifiahnya beliau dalam membenahi kemungkaran seseorang, dalam mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil. Hadza huwa wa ya lahu min mau'idhatin wa tawjihin lid'ati ilallah. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah berdoa dengan bahasa ajam di sujud setelah doa sujud? Yang disepakati oleh para ulama adalah meneruskan doa sujudnya. Doa sujud diteruskan ketika imamnya belum angkat dari sujud. Atau berdoa dengan doa yang ma'thur. Dengan doa yang ada dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dilarang membaca Al-Quran di situ. Jadi ketika antum berdoa dengan doa yang dalam Al-Quran, jangan diposisikan seperti membaca Al-Quran. Faham ya? Tapi membaca doanya. Adapun yang antum tanyakan ini, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan diperbolehkan selama itu sifatnya sifat doa. Sifatnya sifat berdoa kepada Allah, bukan berbincang-bincang. Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya pribadi, pakainya bahasa Arab. Kalau saya pribadi, pakainya dipilih doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia mengamalkan dengan alasan itu pendapat sebagai ulama, ya kita tidak bisa mengingkari. Yang penting bukan bincang-bincang dengan bahasa Indonesia. Bukan ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi lafaznya lafaz doa. Ya Allah. Kan gitu. Kan Allahumma. Kan. Ya Allah. Berikan kepadaku ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, berikan aku semangat dalam belajar ya Allah. Ya Allah, fahamkan aku ilmu yang aku pelajari ini ya Allah. Itu kan doa. Terjemahan dari Allahumma faqihni fiddin. Gitu ya. Labas. Itu pendapat sebagian mengatakan diperbolehkan. Wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana hukum sebuah barang yang dibeli dengan kredit, dengan riba, namun sudah kita lunasi. Ini telah lewat. Lewat, tidak ada problem. Semua antum selesaikan dengan tuntas. Alhamdulillah. Istighfar, taubat, jangan ngulangi lagi. Yang itulah bas, dikarenakan tidak ada denda padanya. Assalamualaikum. Di masa akan datang, jangan diulangi lagi. Dikarenakan ketentuan riba yang disebutkan di awal, itu sudah tidak diperbolehkan. Artinya bagi mereka yang sudah terjerat masuk ke situ sebelum punya ilmunya, segera lunasi, sudah lepas dari semua tadi. Assalamualaikum. Allahu'alamu bisawab. Ada seseorang yang menjual rumah atau yang semisalnya, dan ada yang ingin membelinya. Namun diketahui bahwasanya pembeli tersebut membeli dengan bermodalkan pinjaman bank. Apakah saat penjual tetap menjualnya dianggap ta'awun al-itsmul 'udwan? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama kamu tidak tahu. Dan orang tadi membawa uangnya kepada kamu atau mentransfer uangnya kepada kamu selaku penjual rumah tadi. Maka di sini jual sama dia, jangan pernah tanya dari mana uangnya. Yang tahu antara kamu dengan dia saja. Setelah itu, kemudian antum tahu ternyata dia pinjam uang di bank, itu bainahu wa bainah bank. Bukan urusan kamu, urusan dia dengan pihak bank. Difaham ya? Barakallahu fikum. Kalau kamunya masih gelisah, keluarkan sebagian hartamu, diinfakkan fisabilillah untuk membersihkan harta. Keadaan yang kedua, sang pembeli datang membawa pihak bank sebagai pihak penjamin dana, pihak ketiga gitu ya. Sudah datang bank yang bayar kepada kamu, nanti orang tadi nyaur pada pihak bank. Adalah ya juz. Ketika kamu tahu seperti itu, tidak boleh. Kamu ta'awun adal ismi wal udwan. Mohon maaf, transaksi seperti ini saya tidak bersedia. Silakan Anda berurusan dengan pihak bank, jangan depan saya. Bainaka wa baina bank. Yang saya tahu, saya jual rumah saya. Saya tidak berurusan dengan pihak bank. Sudah. Paham ya? Hadza huwa. Ya, repotnya di zaman sekarang ini pihak bank tidak akan mencairkan dana sampai mereka tahu betul memang itu untuk talangan beli rumah. Sehingga untuk memastikan betul-betul jujur ini orang pinjam uang untuk talangan beli rumah, ya harus datang langsung pihak banknya itu. Justru itu ya jadi masalah. Gitu ya. Kalau dia nggak ada, urusan dia dengan pihak bank ala kaifuh gitu ya. Itu bahasa Imalah ala kaifuh gitu ya. Ala kaifahu. Itu ada irabnya nggak ala kaifahu itu? Baru insya Allah. Ya, terserah dia sudah. Yang penting antum dengan pembeli. Barakallahu fikum. Dan enggak diperbolehkan takalluf, antum sebagai penjual tidak diperbolehkan untuk menanyakan detail dari mana uang kamu. Adalah yajus nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari sikap takalluf. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan Ustaz, apakah setan bisa mati? Mati dia. Yang enggak bisa mati cuma satu, iblis. Bapaknya setan, bapaknya jin. Dia baru mati nanti di yaumul kiamah. Ditunda kematian sampai hari kebangkitan. Makhluk yang termasuk yang dikhususkan oleh Allah Azza tidak mati. Setan dengan nasul Quran. Qala fa innaka minal mudharin ila yaumi yub'atsun. Atau ila yaumiddin. Yang kedua dajjal. Dajjal sampai sekarang masih ada kan? Itu akhirnya harus masih ada di sebuah jazirah, sebuah pulau, enggak ada yang tahu. Allah sembunyikan dia di sebuah jazirah. Dan nanti akan keluar di akhir zaman dan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Baru dia mati ketika itu. Barakallahu fikum. Hakadha. Itu pengecualian. Apakah kita ada taifa al-mansurah? Semoga. Yang penting antum memiliki sifat yang taifa al-mansurah. Sifatnya al-sunnah salafina al-hadith. Akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya. Naam. Semoga demikian. Jadi bukan pengakuan, tapi pembuktian. Buktikan kalau antum itu ahlu sunnah. Buktikan kalau kamu itu salafi. Buktikan kamu itu ahli hadis. Al-firqatun najah taif al-mansurah. Akidah kamu harus benar. Manhaj kamu harus lurus. Ibadah kamu harus ikhlas sesuai dengan sunnah. Dakwah kamu benar tariqahnya. Akhlaknya kamu juga baik. Walaupun tanpa ngaku, kamu indallah termasuk taif al-mansurah. Barakallahu fikum. Ketika kamu masyhur dengan itu, indah ahli sunnah, kamu termasuk ahli sunnah. Naam. Tapi tidak usah kemudian dibikin kebanggaan. Saya taifah al-mansurah. Taifah al-mansurah. Hei, pondok kami taifah al-mansurah. Kamu ngapain begitu? Tidak perlu. Yang ada adalah pembuktian, bukan pengakuan. Ya, pengamalan, bukan label. Naam. Ada orang nuker uang kepada saya 100.000. Tapi saya hanya punya 50.000. Saya bilang kepada dia, 50-nya dicatat dulu ya di saya. Apakah ini riba? Iya. Allah, Allah, ainur riba. Iya. Ini adalah jenis riba. Kenapa? Enggak ada unsur taqabud. Setelah terima di tempat. Ketika ada pertukaran mata uang sejenis rupiah dengan rupiah, harus sama nominalnya dan harus taqabud, serah terima di tempat. Tidak boleh ada jeda waktu atau tempo atau hutang. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya? Tunggu sampai dia memunculkan lengkap 100.000 atau nanti tukar menukarnya, jangan sekarang. Jika dia sudah ada uangnya baru. Barakallahu fikum. Atau tidak usah pakai tukar menukar, uangnya kamu simpan sudah. Ini mau ditukar supaya kecil kan? Saya jadi mau pegang kamu pinjam uang dia. Saya pinjam dulu sini. Pinjam. Atau belanja langsung aja. Ada kembaliannya insya Allah. Belanja apa sih? Gorengan satu. Oh itu dia masalahnya. Nah, caranya gampang. Tukar di Maksof. Oh di Maksof lagi tidak ada. Jangan dulu. Caranya bagaimana? Ya tukar sama yang lain. Divan-divan yang lain. Atau kalau ngambil uang jangan yang merah-merah begitu. Yang biru-biru aja. Habis juga yang biru-biru. Merah semuanya. Memang luar biasa uangnya antum ini. Masya Allah. Al-Muhim, bersabar jangan sampai jatuh dalam riba. Barakallahu fikum. Ya fi ikhwan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakum Allah.